Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Fiqih Usrah karya tim ilmiah Muassasah atau Yayasan Durar Saniyah. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada adalah pembahasan tentang bolehkah melihat wanita yang hendak dilamar atau hendak dinikahi namun tanpa seizin si wanita. Artinya lihatnya diam-diam. Dia tidak tahu kalau dilihat. Jawabannya diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang hendak dilamar meskipun tanpa seizinnya dan tanpa sepengetahuannya. Hal ini, kebolehan tentang hal ini ditegaskan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali. Yang para dalilnya di hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Mughirah melamar seorang wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah jalanmu, karena itu lebih layak untuk langgengnya hubungan pernikahan di antara kalian berdua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk melihat jalannya dan Nabi tidak memberikan rincian. Jadi antaranya tidak ada rincian harus minta izin atau seizinnya ataukah tidak. Kemudian dan seandainya dia diminta izin, boleh jadi dia akan umumnya kalau dia adalah seorang wanita yang besar rasa malunya, maka dia tidak akan menegaskan kalau membolehkan dan mengizinkan. Kemudian poin selanjutnya adalah melihat hukum melihat seorang wanita yang dalam kondisi laki-laki ini punya sangkaan kuat kalau wanita tersebut akan menolaknya dan tidak mau diperistri. Maka apa hukumnya? Kalau secara teori tidak bakal diterima ini. Namun laki-laki ini mengatakan saya suka. Bolehkah melihatnya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh melihat wanita yang seorang laki-laki itu punya sangkaan kuat kalau wanita tersebut tidak akan tidak akan terjadi gayung bersambut. Tidak akan, yang terjadi adalah bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini pendapat yang dipilih oleh Sayyid Utsaimin rahimahullahu taala. Di Sarul Muntih beliau menyampaikan syarat bolehnya memandang wanita yang akan jadi calon istri itu ada 6 syarat. Mungkin di pertemuan yang akan datang bisa kita bacakan 6 syarat tersebut. Salah satunya syarat yang atau di antara syaratnya adalah ada sangkaan kuat wanita tersebut mau dan bersedia untuk dinikahi. Nah, kemudian dalil hal ini kenapa tidak boleh kalau kemungkinan besar dia tidak mau. Maka dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-30 yang berisi perintah untuk menundukkan pandangan. Sehingga An-Nur ayat 30 adalah dalil tegas menunjukkan haramnya memandangi lawan jenis yang tidak halal untuk dipandang. dan wanita yang diperkirakan tidak akan mau diperistri, maka dia kembali, maka tetap pada posisi awalnya dalam hukum, dalam hukum masalah ini. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang mengulang-ulang acara nazar atau acara melihat. Karena melihat pertama itu grogi, sehingga boleh jadi seorang laki-laki itu belum betul-betul melihat. Cuma sekilas dan tidak bisa menyimpulkan gimana wanita yang dilihat. Maka bolehkah diulang sehingga ada acara yang kedua atau acara yang ketiga untuk semata-mata lihat? Maka jawabannya, boleh mengulang acara melihat pada calon jika memang ada kebutuhan untuk itu. Ini adalah bolehnya di acara nazar itu lebih dari sekali, adalah pendapat mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya, dengan catatan ada kebutuhan. Dan hal itu karena memang tujuan itu belum terwujud dengan sekali melihat, fil ghalib umumnya demikian. Terutama kalau ini belum berpengalaman dalam acara nazar, maka karena grogi dan yang lainnya, maka tidak bisa, maka tidak lihat dengan baik. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah berduaan saja dengan wanita yang hendak dilamar atau telah dilamar, maka haram hukumnya secara timbangan hukum syariat. Haram hukumnya bagi laki-laki hanya berduaan dengan wanita yang hendak dilamar atau telah dilamar. Karena berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin." Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dibersamai oleh mahramnya. Dan ada ijma ulama dalam masalah ini. Nukilan konsensus ulama, haramnya berduaan dengan wanita yang tidak halal karena bukan istri dan bukan mahram. Nukilan ijma disampaikan oleh banyak ulama, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani dan yang lainnya. Dan wanita yang sudah dilamar sekalipun itu statusnya ajnabiyah, wanita yang tidak halal selama belum ada akad nikah. Ya, An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan, jika seorang laki-laki berduaan dengan wanita ajnabiyah, wanita yang bukan istrinya dan bukan mahramnya, tanpa ada wanita, tanpa ada orang yang ketiga bersama keduanya, fahuwa haraman biittifaqil ulama'i, itu haram dengan sepakat ulama. Nah, kemudian alasan yang lainnya adalah antisipasi supaya tidak terjadi hal yang terlarang. Nah, karena berduaan itu tidaklah ada jaminan aman untuk tidak terjadinya hal yang terlarang. Kemudian poin selanjutnya adalah hikmah dianjurkannya melihat calon. Maka ketika seorang laki-laki itu hendak menikahi seorang perempuan, maka dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melihat calonnya. Dan acara ini adalah dalam rangka untuk memastikan kecocokan di antara keduanya. Dan acara ini atau rangkaian acara ini yaitu melihat calon itu lebih mendorong untuk terjadinya dawamil mawaddah, rasa cinta yang langgeng dan kedekatan hati yang berkelanjutan. Mengancam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radallahu anhu, undur ilaiha fa inna ahra ayudama bainakuma. Silakan lihatlah calonmu, maka itu lebih mengawetkan hubungan di antara kalian berdua. Ya, ini tadi, ini semua, demikian juga kajian di pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang laki-laki melihat wanita calon istrinya. Nah, bagaimanakah dengan sebaliknya, perempuan melihat calon suaminya? Jawabannya, diperbolehkan wanita yang hendak dilamar atau yang telah dilamar melihat pada calonnya. Dan hukum boleh ini satu hal yang disepakati empat mazhab. Alasannya, karena wanita itu juga menyukai lelaki yang ganteng sebagaimana laki-laki itu menyukai wanita yang cantik. Jadi, maka dia pastikan lelaki tersebut ganteng ataukah tidak, sehingga cocok dan nyaman di hati ataukah tidak, untuk bisa memutuskan lanjut ataukah tidak. Kemudian berkenaan dengan masalah acara lamaran, maka di sebagian tempat dijumpai kalau itu untuk menandakan resmi kalau sudah dilamar itu pakai ada cincin. Ini ada cincin kalau sudah atau apa ya, tunangan ya biasa dikatakan. Nah, tunangan ya kurang lebih ya sama dengan lamaran. Tunangan itu ya janji untuk menikahi, ya sama dengan khitbah. Nah, maka setelah dilamar kemudian ada tukar cincin atau pakai cincin, apa hukumnya? Nah, kalau cincin itu cincin emas dipakai oleh pihak laki-laki, tentu hukumnya tidak boleh. Sehingga kita yang dibicarakan kalau bukan cincin emas, misalnya cincin perak, ya, laki-laki boleh memakainya sebagaimana Nabi memakai cincin perak. Maka diperbolehkan memakai cincin lamaran dengan catatan penggunaan hal tersebut sudah tersebar di satu negeri dan penduduk negerinya sudah terbiasa melakukannya sehingga sudah tidak lagi mendapatkan label tasabuh atau serupa dengan orang kafir. Dengan catatan tidak diiringi keyakinan-keyakinan yang terlarang. Misalnya diyakini bahwasanya selama masih pakai cincin, cintanya awet. Nanti kalau cincin dilepas, nanti cinta akan pudar. Ya, meskipun maka boleh dengan dua syarat. Jadi kesimpulannya boleh dengan dua syarat. Itu sudah membudaya di satu negeri kaum muslimin sehingga sudah tidak lagi dinilai sebagai perbuatan khas orang kafir atau non muslim. Dan yang kedua, dalam memakai cincin lamaran tadi, ya, dalam pemakaiannya tidak ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Meskipun disarankan meninggalkan hal ini, menimbang asal-muasal kebiasaan ini. Dan di antara penjelasan semacam ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang memakai cincin lamaran untuk laki-laki ataupun perempuan, maka dia katakan, aku saya tidak mengetahui landasan dan dasar hal ini. Dan jika seorang itu tinggal di satu negeri yang penduduknya telah terbiasa melakukannya, maka aku tidak mengetahui sisi bermasalah dari hal itu. Adapun memunculkannya dalam keadaan belum jadi budaya di satu negeri, maka ini satu hal yang tidak berdasar. Sehingga beliau katakan, jika kebiasaan tersebut sudah dijumpai di satu negeri dan mereka terbiasa melakukannya, tidak mengapa. Namun jika itu tidak jadi budaya, maka sebaiknya tidak melakukannya, supaya tidak serupa dengan musuh-musuh Allah. Jika itu memang masih menjadi bagian dari perilaku non-muslim, adapun jika masyarakat kaum muslimin telah melakukannya dan telah terbiasa melakukannya di satu negeri kaum muslimin, sehingga sudah tidak lagi tergolong ciri perbuatan khas orang kafir dan ciri khas orang kafir, maka boleh boleh memakainya. Demikian fatwa dari Sa'adul Aziz Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Demikian juga Sayyid Muhammad bin Salah al-Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan, jika memakai cincin lamaran dan didiring dengan keyakinan yang tidak benar, maka ini haram tanpa ragu. Dan di antara tanda kalau hal tersebut diiringi dengan keyakinan yang tidak benar, namun meskipun tanda ini ya tidak satu hal yang baku, itu ditulisnya nama calon suami di cincinnya istri dan sebaliknya. Ya, kalau memang karena ada keyakinan ini nanti akan merekatkan cinta, ini tidak boleh menetapkan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Namun kalau itu cuma sekedar budaya, oh ya nanti di cincin suami ada namanya istri dan sebaliknya, maka tidak mengapa. Nah, maka jika memakai cincin lamaran itu diiring dengan keyakinan yang tidak benar, maka tidak dilakukan, hukumnya haram. Karena hukum asalnya ini berasal dari budaya Nasrani. Namun bisa kita katakan, ketika hal ini telah tersebar di antara kaum muslimin sehingga tidak menjadi kekhasan Nasrani, maka ini seperti pakaian atau sejumlah model pakaian yang asalnya dari non-muslim kemudian tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sehingga tidak lagi menjadi ciri khas non-muslim, sehingga tidak ada unsur tasabuh. Ya, meskipun tidak dilakukan, kalau tidak pakai itu yang lebih baik, minimal dalam pandanganku, yaitu pandangan Syekh Muslimin rahimallahu ta'ala. Ya, demikian yang dikaji dan dibahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sifun. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Baik, sobat muslim, telah kita simak bersama penyampaian materi yang diberikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahaminya, sobat muslim. Dan kita buka di sesi yang kedua, sobat muslim, yaitu di sesi tanya jawab atau interaktif, yang mana sobat muslim dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333, di 0823-2727-5333, atau sobat muslim yang tergabung di link Zoom, di YouTube ataupun juga di Facebook juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana childfree atau memilih tidak ingin punya anak dalam pernikahan dalam pandangan syariat, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya jika suami istri muslim tapi memilih childfree karena alasan berkarir atau merasa belum siap mental atau merasa khawatir akan menelantarkan anak, padahal mampu punya anak secara fisik dan kesehatan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, hal tersebut, anggapan semacam ini itu umumnya berangkat dari merasa seakan-akan bahasanya punya anak itu di tangan si suami istri ini. Dia merasa dia yang penentunya. Merasa kalau kemudian kapi, habis nikah langsung kapi, kalau tidak kapi nanti langsung positif hamil. Jadi seakan-akan ini ada anggapan demikian. Ada ungkapan sebagian sampai mengatakan nanti-nanti saja, belum siap punya anak, alah itu nanti gampang, sambil merem saja jadi, atau kalimat-kalimat semacam itu yang meremehkan. Jadi antara hikmah Allah yang luar biasa, seringkali pasangan yang semacam ini yang berangkat dari merasa itu di tangannya, itu seringkali malah tidak Allah berikan keturunan sama sekali. Jadi setelah kapinya dilepas, karena ya sudah merasa sudah siap punya momongan, karena awal nikah langsung kapi, sebelum angkat nikah sudah pasang kabu. Nanti kemudian merasa sudah siap nikah, malah tidak Allah kasih momongan. Karena dia merasa itu di tangannya dan bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada unsur meremehkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kemudian yang kedua, tindakan ini bertentangan dengan maqsad min maqasidin nikahi. Salah satu tujuan penting pernikahan yaitu berketurunan. Itu tujuan utama pernikahan itu bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan biologis, namun berketurunan itu menjadi tujuan utama dari pernikahan. Maka orang yang menikah ya siap tidak siap harus menyiapkan diri untuk menjadi bapak, menjadi ayah, dan menjadi ibu. Kemudian jika motivasinya adalah motivasi karena khawatir tidak bisa ngurus, tidak bisa ngurusi anak, khawatir rezeki anak, maka jika ada unsur ini, jika ada unsur ini, maka ini satu hal yang terlarang karena mengikuti budaya jahiliyah. Gak mau punya anak karena khawatir tidak bisa ngurus anak. Dan jika mereka itu tahu betapa nikmatnya punya bayi, punya anak kecil, itu satu hal yang nikmat, satu hal yang melihat kanak-kanak yang lucu, itu satu hal yang menyenangkan. Sambil mereka tahu nikmatnya, nikmatnya hal ini, itu tentu diarahkan akan semangat untuk punya anak. Dan normalnya manusia, Allah sampaikan di surat Ali Imran, zina linasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin, dibuat rasa suka dalam diri seorang normalnya manusia perempuan dan anak-anak, ini tidak normal. Tidak ingin punya anak, itu tidak normal. Itu fitrah yang rusak, fitrah yang terbalik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz di link Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika istri masa haidnya tidak lancar, kadang 3 bulan baru haid, kadang juga 5 bulan, Kadang ketika haid pun seringkali 6 hari sudah bersih atau suci, bahkan kadang 3 hari sudah bersih atau suci. Qadarullah setelah mengikat pinggang di 10 hari terakhir Ramadan, istri haid pada malam takbiran. Hari ketiga dan empat sudah tidak keluar lagi. Qadarullah ketika berhubungan suami istri, tiba-tiba keluar darah haid, Ustaz. Dan ternyata darahnya keluar lagi hingga 2-3 hari. Apakah harus membayar kafarat, Ustaz? Dan bagaimana caranya dan berapa jumlahnya? Mau dibantu dihitungkan kafaratnya, Ustaz, nilai dinar atau dirham yang berlaku saat ini, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, jika belum dipastikan kalau itu kondisi haid, ya, jika artinya ada kecerobohan, ya, maka minimal dianjurkan untuk bayar kafar. Ya, tapi kalau sudah dipastikan sudah seharian tidak keluar, berarti sudah suci, ya, maka terjadi kesalahan, tidak sengaja, kemudian setelah hubungan kemudian keluar darah, maka itu satu hal yang nilainya tidak dosa, sehingga tidak perlu kafar. Dan jika kafar, maka satu dinar atau setengah dinar. Dan satu dinar adalah 4,25 gram emas atau setengah dinar. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini atau terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333, atau Sobat Muslim yang tergabung dan menyaksikan lewat Zoom, YouTube dan juga Facebook juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Ustaz, izin bertanya, saya memiliki adik laki-laki, adik ipar laki-laki, usia 28 tahun tapi belum menikah, Ustaz. Karena khawatir tidak bisa berbakti lagi kepada ibunya. Dia khawatir dengan wanita yang menuntut ini dan itu, sehingga baktinya pada ibu berkurang. Saya dan suami sudah mencarikan calon yang agamanya baik, tetapi selalu ditolak karena kekhawatiran tersebut. Apakah ada nasihatnya, Ustadz, atau itu hanya alasan adik ipar saya agar dia tidak menikah secepat mungkin? Syukran jazakumullah khairan, Ustadz. Ya, maka dilihat apakah betul-betul totalitas mengurusi ibu dalam keadaan ibu yang memang perlu bantuan karena sudah tidak mandiri dalam beraktivitas. Ya, kalau memang demikian keadaannya, maka itu udzur yang dimaklumi karena besarnya cinta pada orang tua. Ya, namun sehingga jika alasannya karena ibu, maka yang paling berhak dan semestinya yang ngomong dan memotivasi adalah ibu. Ya, maka sampaikan hal kepada ibu jika itu alasannya, dan ibu yang mendorongnya. Nikah saja, segera saja menikah. Ibu ingin sekedar memang cucu darimu, gitu. Pilihlah wanita yang baik-baik. Sebelum dinikahi, kenalkan sama ibu. Sudah coba kenalan sama ibu, cocok enggak, nyaman di hati ibu ataukah tidak. Nanti kalau nyaman, silahkan dinikahi, insya Allah. Ya, ibu doakan agar dia jadi istri yang mendukung suami untuk berbakti kepada ibunya. Jadi semestinya karena ibu yang jadikan alasan, nah, ibu yang paling pantas untuk memberikan dorongan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah kita harus terus terang mengenai gaji yang kita miliki ketika sedang ta'aruf, ataukah biarkan saja sampai si perempuan atau orang tuanya yang menanyakan baru kita jawab? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, kalau di, maka dibiarkan saja, nanti kalau ditanya boleh dijawab. Dan bahkan karena yang pokok adalah kemampuan real untuk memberi nafkah. Jadi itu yang jadi bukan masalah berapa besaran gaji yang penting. Saya sudah bekerja dengan pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk menafkahi istri saya. Untuk informasi besarannya ya tidak harus disampaikan kecuali jika ditanyakan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah bagian waris istri yang ada anak itu 1/8 dimasukkan dalam hitungan FBB dari bagian ahli waris lainnya, meliputi anak, orang tua si mayit dan seterusnya? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, jika ada banyak ahli waris, kemudian dan di ahli waris ini statusnya adalah yang meninggal dunia adalah suami, maka jika mayit ini memiliki anak laki-laki, ya jika mayit memiliki anak laki-laki maka ahli warisnya tidak banyak. Ahli warisnya itu tidak banyak, yaitu ayah dan ibu mayit masing-masing 1/6, 1/6. Kemudian istri karena mayit punya anak 1/8, kemudian anak sisanya karena ada anak angka 6, ada angka 8, nanti bisa mengambil kalau perhitungan maka mengambil KPK 24. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingin mengajak sobat muslim sekalian yang ada pertanyaan ya, atau ingin bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp, dapat bertanya di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang mengikuti lewat link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan via YouTube Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, jika orang tua di ujung perceraian, yang lebih didahulukan perceraian atau pembagian waris dari warisan ayah? Mohon jawabannya Ustadz. Cerai itu tidak menghasilkan pembagian waris. Pembagian waris itu hanya ada kalau meninggal dunia. Ya, tidak ada cerai bagi waris karena cerai. Ya, yang ada ya bukan bagi waris, namun kepastian kepemilikan. Oleh karena itu semestinya ya meskipun menikah itu bisa dipakai sama-sama, namun kepemilikan harta itu tetap jelas. Ini mana yang dibeli pakai duit istri, mana yang dibeli pakai duit suami, sehingga seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan itu perceraian, maka ketika bubar ya nanti bawa hartanya masing-masing yang sudah diketahui. Meskipun saat kondisi baik-baik ya semuanya bisa saling pakai ya secara baik-baik. Jadi yang ada adalah bukan pembagian waris namun pemastian kepemilikan harta-harta yang ada. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bolehkah mempertemukan orang yang ta'aruf dengan ditemani mediator dan menghadirkan mahram si perempuan via video call karena tidak dapat pulkam dan mahram tidak dapat hadir? Ya, di kondisi pandemi ini jika kemudian mau ada acara nadar, maka yang saya sarankan adalah nadar lewat Zoom saja. Atau kemudian Zoom atau bisa kemudian mungkin lebih jelas pakai Zoom. Itu yang lebih disarankan, dan tidak disarankan nadar lewat foto. Maka di acara tersebut pihak perempuan ditemani oleh mahramnya, sedangkan pihak laki-laki ya bisa ditemani oleh perantara, namun perantaranya mestinya tidak ikut lihat. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz, melanjutkan dari pertanyaan yang awal tadi di link Zoom terkait kafaroh. Afwan Ustaz, meneruskan pertanyaan tadi, bagaimana cara membayarkan kafarohnya Ustaz? Dibagikan ke beberapa fakir miskin berupa uang rupiah atau bagaimana Ustaz? Iya, boleh dibagikan berupa uang, misalnya 1 dinar di 4,5 gram dikonversikan dengan harga emas sekarang, kemudian dibagikan kepada sejumlah orang miskin. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah orang tua memiliki kewajiban untuk mencarikan jodoh untuk anaknya yang sudah mapan dan berumur? Iya, itu bagian dari kewajiban seorang ayah menikahkan anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ini bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga bagian dari kewajiban ayah orang tua kepada anaknya. Mengajarkan padanya Al-Quran, kemudian menikahkannya dan membiayainya untuk bisa pergi haji. Demikian kata sebagian ulama salaf. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, suami saya bulan Muharram ini harusnya membayar zakat mal, tapi tabungannya tidak mencapai nisab. Tapi orang tua suami sedang bagi-bagi hadiah berupa uang kepada anak-anaknya. Uang tersebut akan diberikan setelah suami pulang dari luar kota. Qadarullah suami belum tahu kapan pulangnya, bisa 1-4 bulan lagi. Apabila hadiah uang tersebut digabung dengan tabungan, maka akan mencapai nisab Ustadz. Apakah suami tetap bayar zakat mal meskipun hadiah tersebut belum diterima suami, ataukah bayar zakatnya di bulan Muharram tahun depan Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, kalau di bulan Muharram ini sudah genap 1 tahun tapi belum sampai nisab, ya tidak ada kewajiban zakat. Kemudian hadiah itu sah sebagai resmi sebagai milik seseorang manakala sudah ada serah terima. Kalau belum ada serah terima, maka belum tergolong hak milik seseorang. Jadi kalau itu uang, ya semestinya ditransfer. Nah, berarti bulan Muharram ini baru sampai nisab. Maka dilihat nanti stabil sampai nisab selama 1 tahun sampai Muharram berikutnya. Nah, di situ baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Jadi genap 1 tahun harta itu dinisab atau di atas nisab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, di mana kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah seorang wanita berhak menanyakan tentang pembagian nafkah kepada calonnya saat taaruf Ustaz? Dan bagaimana diskusi yang baik terkait hal ini? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Apakah seorang wanita berhak menanyakan tentang pembagian nafkah kepada calonnya saat taaruf Ustaz? Dan bagaimana diskusi yang baik terkait hal ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, tanyakan pada saat perkenalan sejauh mana kesiapan untuk menafkahi. Ya, kalau seandainya kembangannya saat ini penghasilannya berapa, insya Allah tidak masalah. Maka dan dilihat dari hal tersebut itu ada bayangan target untuk kemudian rencana nanti di awal nikah itu berapa besaran nafkah yang mau diberikan. Ya, tidak mengapa menanyakannya. Kemudian mendiskusikannya. Ya, kemudian ya, disuruh, ya tidak cukup kalau cuma segitu. Gitu. Ya, nanti per bulan saya beri 1 juta uang, 1 juta. Apa ya cukup? Gitu. Ya, tidak mengapa menanyakan hal semacam itu. Ya, terlebih lagi, orang tua pihak perempuan menanyakannya karena dia wajar, sangat wajar menanyakannya karena dia tidak ingin melepas anak putri kesayangannya pada laki-laki yang tidak bisa mengayominya dan memenuhi kebutuhannya. Maka wajar jika ditanyakan hal semacam ini. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya ponakan laki-laki istri yang masih kecil tinggal di rumah? Mohon jawabannya Ustaz. Ini keponakan laki-laki istri. Maka keponakan laki-laki istri ini ya mahram dengan istri. Ya, maka ketika dia ikut sama tantenya tidak masalah, boleh-boleh saja. Demikian asalkan karena ini jika ini rumahnya adalah rumah suami, jika rumah ini statusnya adalah rumah suami atau yang disiapkan oleh suami, asalkan seizin suaminya sebagai pemilik rumah dan tempat kediaman. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jadinya jika suami berbakti pada orang tuanya namun kurang bertanggung jawab kepada istrinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Di antara sumber permasalahan adalah al-jahlu, kebodohan. Ini diantara sumber berbagai macam permasalahan. Itu al-jahlu, kebodohan. Dalam hal ini kebodohan tentang kewajiban. Di seorang laki-laki ketika beristri, punya istri, maka yang utama adalah dia penuhi nafkah istrinya. Setelah nafkah istri terpenuhi, kemudian masih ada sisa dan orang tua membutuhkan, maka boleh dipakai untuk menafkahi sisanya, dipakai untuk menafkahi orang tua. Demikian semestinya. Kenapa tidak terjadi sebagaimana semestinya? Maka di antara sebabnya adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Nah, pentingnya untuk belajar dengan media-media yang ada offline ataupun online tentang seputar fikih keluarga, sehingga tahu apa yang jadi haknya dan apa yang jadi kewajibannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk berikutnya Ustadz. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah seorang istri berhak mengajukan cerai ketika suaminya menikah tanpa izin, atau istrinya meminta suaminya memilih karena tidak siap untuk dipoligami? Syukran Ustaz. Dua-duanya satu hal yang tidak diperbolehkan. Itu dua-duanya adalah permintaan cerai tanpa alasan syar'i. Dan ini satu hal yang hukumnya haram. Al-mukhtali'at hummal munafiqat. Wanita yang minta cerai meskipun tidak dikabulkan karena ini dosa lisan. Itulah wanita yang dikatakan ada pada dirinya sifat kemunafikan. Dan hadis yang lainnya yang mengancam perbuatan ini. Dan ketika dia tuntut suaminya, pilih aku ataukah dia. Maka di samping dia melakukan hal yang haram, dia melakukan kezaliman kepada saudarinya. Maka ini satu hal yang tidak, hal yang tidak benar. Kecuali jika dia jumpai setelah suaminya berpoligami, ternyata tidak bisa melaksanakan aturan poligami dengan baik. Maka misalnya setiap malam di rumah istri kedua, istri pertama tidak diberi jatah bermalam, atau malam 5 hari di istri kedua, 2 hari di istri yang pertama. Maka dia lihat suaminya tidak menerapkan aturan dan fikih poligami. Maka ya dia terzalimi dengan poligami suami. Maka dalam kondisi ini boleh bagi istri, istri pertama ataupun istri kedua untuk mengajukan gugat cerai. Karena dia dizalimi, terjadi kezaliman. Namun jika semata-mata suami nikah lagi, maka jika itu semata-mata alasannya, maka tidak boleh. Itu bukan alasan syar'i. Bukan alasan syar'i. Kewajiban seorang muslimah ketika ini adalah bersabar. Bersabar dan yakinlah bahwasanya ganjaran sabar adalah ganjaran tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dan dorong suami untuk menjalankan syariat dengan baik dan benar. Maka semestinya demikian. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara meningkatkan marwah suami dengan kondisi pendapatan suami yang pas-pasan dan istri juga punya pendapatan sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, marwah suami dan kehormatan suami itu memang ada dua faktor untuk terwujudnya hal ini. Pertama, kebutuhan reguler rumah tangga ditanggung oleh duit suami. Kemudian yang kedua, karakter suami adalah karakter seorang leader, seorang pemimpin. Seorang yang tegas pada waktunya, seorang yang membuat kebijakan-kebijakan, dan mengerti. Dan ini semestinya didukung oleh istri dengan dia tidak sombong, meskipun penghasilannya lebih besar daripada suaminya, tapi tetap merendah dan memposisikan suami sebagaimana semestinya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, jika melakukan ta'aruf dengan seorang yang kita kenal orangnya di kampus dengan perantara temannya, apakah jika sudah tahap lebih lanjut komunikasi online, bisa telepon atau WA, atau masih lewat perantara, atau langsung saja ke orang tuanya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, semuanya bisa dilakukan lewat perantara, lebih bagus, lewat orang tuanya juga bagus, dan seandainya ada hal yang mendesak, kemudian langsung, perantara juga mempersilahkan, juga silahkan dengan catatan secukupnya dan seperlunya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya bisa qanaah dalam hidup berumah tangga? Cara utamanya telah Nabi nasihatkan dengan Nabi katakan, "Unduru ila man dunakum, wala tanduru ila man fawqakum. Fa innahu ajtaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Dalam masalah dunia, lihatlah dengan orang yang lebih rendah. Dan satu hal yang unik di dunia ini, sesusah apapun seseorang, kalau mau buka mata, dia akan jumpai ternyata ada banyak orang yang lebih susah daripada dirinya. Ya, jangan diharap pada orang yang lebih atas, lebih mewah, lebih nyaman. Dengan itu kalian tidak akan menganggap remeh dan sedikit dan kecil nikmat Allah untuk kalian. Tapi kalau dibalik, di dalam dunia malah dilihat yang lebih mewah, lebih mapan, lebih sejahtera, maka yang terjadi adalah merasa nikmat Allah itu sedikit sekali pada diri kita, kemudian tidak senang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kembali timbul hasad dan yang lainnya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukum pernikahan seorang istri yang selingkuh dan menikah dengan selingkuhannya setelah jatuh talak, tapi si istri yang mengajukan dengan alasan sudah tidak suka ke suami? Ya, perlu didetailkan, dia nikah dengan selingkuhannya setelah jatuh talak. Nah, ini talak keberapa? Kemudian akad nikahnya di masa iddah, ya, pada saat masa iddah atau setelah masa iddah. Nah, tidak ada penjelasan detail dari teks pertanyaan. Maka dan kita katakan jika masih masa iddah, maka akan nikah dengan si selingkuhan tersebut, akan nikah yang tidak sah, sehingga hubungannya bukanlah hubungan yang halal, namun hubungan haram alias zina. Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan pada malam hari ini, dan mohon Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Ustaz izin bertanya, apakah menjauhkan anak dari gadget termasuk mendolimi anak Ustaz? Karena kami khawatir akan ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Ya, bukan mendolimi anak, namun berbuat baik kepada anak. Orang tua yang sukses untuk mengalihkan anak dari gadget, orang tua yang sangat sayang dengan anaknya. Ya, dan itu orang tua yang sukses. Patut untuk dicontoh dan diteladani oleh para orang tua yang lainnya. Maka itu sama sekali bukan kezaliman. Kezaliman itu ya, tidak memberikan hak. Dan cacat bukan bagian dari hak anak. Malah bagian dari kewajiban orang tua untuk membelokkan anak dari kecanduan cacat. Ya, demikian ya bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, dan jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah semua yang hadir di kelas virtual ini, dan kepada semua yang hadir kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal saleh, pemberat amal kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kepada Kuradi Muslim Yogyakarta, Haku TV dan media-media yang merilai acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.